Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada pemirsa Risal TV dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita insyaallah akan berdiskusi bersama tentang masalah remaja. Sebenarnya apa kata remaja ini yang sering kita dengar dan sudah familiar di lingkungan kita, dan seolah-olah bahwa dalam kehidupan manusia itu fase remaja itu senantiasa harus dilewati. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pendidikan Islam atau di dalam Islam itu sendiri, bahwa fase manusia itu secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu fase anak-anak dan fase dewasa. Tidak ada fase yang lain. Nah, kemudian nanti fase anak-anak dibagi lagi, kemudian fase dewasa dibagi lagi. Nah, tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah masuk dewasa, itu adalah ditandai dengan, kalau istilah kita itu namanya puber ya, atau istilahnya itu balig. Ya, kalau dalam Islam namanya balig. Nah, apa sebenarnya fase balig itu? Fase balig itu sebenarnya adalah fase peralihan dari fase kanak-kanak ke fase dewasa. Nah, terus apa yang seharusnya seorang yang sudah balig itu yang harus dimiliki pada dirinya? Yaitu kalau orang sudah balig itu berarti sudah dewasa, maka dia harus menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Allah maksud ketika Allah menciptakan dia. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu ada dua, sebagaimana yang pernah kita diskusikan. Yaitu yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sebagai khalifah pemakmur bumi. Nah, maka seorang yang sudah balig itu seharusnya dia itu sudah tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sudah memiliki karya, ya sudah berperan dan memberikan manfaat untuk umat ini. Itu harusnya demikian. Ya, begitu dia sudah balig. Nah, tapi fenomena yang ada sekarang ini ya, dan ini sepertinya tidak terjadi zaman dahulu ya, baru sekarang-sekarang ini. Sekarang sudah banyak sekali anak yang sudah balig ya. Dia ternyata balignya itu hanya dewasa fisik saja ya. Jadi secara fisik dia sudah kelihatan dewasa ya. Organ reproduksinya sudah berfungsi sebagaimana orang dewasa, badannya kalau laki-laki sudah mulai berotot, sudah mulai tumbuh kumis ya, jenggot dan sebagainya. Kemudian untuk wanita pun juga ciri-ciri secara fisik bahwa menunjukkan dia itu sudah dewasa itu tampak. Nah, sehingga secara alamiah mereka dewasa secara fisik. Namun ternyata di balik itu secara mental mereka itu belum siap. Ya, sebagaimana kita lihat banyak sekali di kalangan masyarakat kita ini banyak anak yang sudah balik ya, tapi ternyata ibadahnya masih susah. Di sisi lain dia juga belum memiliki karya apa-apa, masih bingung dengan dirinya mau apa itu. Ditanya cita-citanya saja kadang-kadang masih bingung. Dia nanti hidup itu mau jadi apa bingung. Nah, padahal seharusnya ketika sudah balik itu harus sudah dimiliki. Ya, dia sudah terbiasa dan istilahnya dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia sudah memiliki peran di masyarakat. Nah, ternyata antara rentang anak yang sudah balig ya, dalam hal ini adalah dewasa fisik ya, kemudian ada kemunduran dewasa mental ya, yang akhirnya akhir-akhir ini muncul istilah baru yang disebut dengan akil gitu. Nah, jadi akil itu dalam istilah baru ini dipakai untuk seseorang yang dia sudah balig ya. Harusnya akil itu sudah berakal, maksudnya berakal itu dewasa mentalnya, tapi ternyata belum. Sehingga ada fenomena yang sekarang ada, yaitu sudah balig tetapi belum akil. Nah, itulah yang disebut dengan nama remaja. Ya, jadi seorang yang remaja itu, yang dikatakan remaja itu adalah dia sudah balig tetapi ternyata dia belum akil. Nah, zaman dahulu, zaman para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka tuh begitu balig langsung akil. Nah, sehingga mereka begitu, kalau yang laki-laki itu sudah ihtilam ya, dia mimpi basah. Saat itu juga mungkin tidak rentang, dalam rentang waktu yang tidak lama sudah siap menikah. Dan mereka sudah berperan ya bersama Rasulullah untuk berdakwah, untuk berjihad dan sebagainya. termasuk kalangan-kalangan di kakek nenek kita ya tahun sebelum 60-an ya, itu juga kalau kita tanya ke kakek kita atau nenek kita itu mereka menikahnya ya setelah mereka balik ya umur 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Nah, itu menandakan bahwa datangnya balik itu hampir bersamaan dengan datangnya akil yaitu dewasa mental. Mm-hmm. Ya, ini. Nah, makanya yang menjadi fenomena sekarang ini bahwa banyak sekali ya anak-anak kita justru yang baliknya itu maju ya, dan ternyata akhirnya itu mundur gitu. Yeah. Ya. Nah, ini fenomena ini ternyata ada penyebab-penyebab ya, penyebab-penyebab tentang masalah cepatnya balik dan lambatnya akhir ya. Nah, antara lain salah satu penyebab dari cepatnya baliknya anak-anak ya, yaitu antara lain karena faktor nutrisi atau makanan. Ya, anak-anak sekarang itu overnutrisi gitu loh. Ya, sudah di situ kemudian ada nutrisi-nutrisi lain yang kadang-kala ada tambahan-tambahan zat-zat pewarna, zat perasa dan sebagainya yang itu akhirnya memicu hormon reproduksinya cepat tumbuh gitu loh, sehingga mereka cepat balik. Satu sisi kemudian karena media dan teknologi akhirnya pemaparan-pemaparan yang menumbuhkan syahwat itu muncul ya di depan anak-anak itu juga akan mempercepat balik mereka. Nah, di sisi lain sekarang ya dalam pendidikan kita ya seorang dikatakan dewasa itu kan setelah usianya kurang lebih 18 tahun ya. Ya. Padahal sejatinya mereka itu sebenarnya kalau secara syariat ya kalau dia mungkin SD kelas 6 sudah balik berarti dewasa ya kelas 6 itu. Tapi ternyata ada pemunduran lah ini akhirnya jadilah dia menjadi remaja. Okay. Ya. Jadilah menjadi seorang remaja yang seharusnya ketika usia itu dia itu sudah betul-betul dewasa seperti orang yang lain, tapi ternyata hanya dewasa fisiknya, ternyata mentalnya masih seperti anak-anak. Nah, ini akhirnya juga merepotkan dalam dunia pendidikan, ya karena dalam pendidikan itu kan ya sejatinya hanya dua metode kan, pedagogi dan andragogi. Ya pedagogi untuk anak-anak, sedangkan andragogi itu untuk dewasa. Nah, remaja ini kalau diterapkan pedagogi enggak cocok karena apa? Mereka secara fisik sudah dewasa. Sudah dewasa. Baik. Diterapkan andragogi ternyata dalam mental mereka belum dewasa sehingga repot. Nah, ini makanya fenomena adanya remaja ini harusnya menjadi harus kita pikirkan lebih serius ya tentang masalah remaja ini, apa yang harus kita lakukan sehingga mereka setelah mereka balik itu seharusnya langsung mereka itu dewasa mental. Itu mungkin. Baik, Masya Allah. Jadi istilah akil balik sendiri ya itu memang baru saja. Iya baru itu. Dalam penatapan syariat bagaimana dulu ketika Rasulullah berada di tengah-tengah sahabat itu hanya antara anak dan dewasa. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya kalau sudah balik itu berarti sudah harusnya sudah berakil juga ya, betul, sudah otomatis dewasa fisik dan mental. Hanya saja memang karena perubahan zaman jadi muncullah akil balik ini yang mana remaja ini adalah fase di mana mereka sudah balik tapi secara mental belum akil. Iya, Masya Allah. Baik. Ya, pemirsa, agar kita menjadi lebih tahu karena memang remaja ini pada dasarnya adalah masa-masa atau fase-fase kehidupan kita yang konon memang di masa tersebut adalah mereka sedang ingin mencari jadi diri. Yeah. Itu bagaimana dari sudut pandang? Ya betul, memang secara alamiah ya walaupun mungkin kita menyebutnya sunatullah itu ya. Kalau seseorang itu sudah balik ya, walaupun mungkin pendidikan yang diterapkan tidak cocok untuk dirinya, tetapi secara alamiah psikis atau psikologis mereka juga berkembang. Jadi anak usia yang sudah balik itu cenderung dirinya tuh pengennya mandiri, ya. Dan sebenarnya secara fitrah, ya, mereka yang sudah balik itu ingin berkarya sebenarnya. Cuma kadangkala karena tidak ada kesempatan, karena sistem dan sebagainya, akhirnya keinginan mereka itu terhambat. Ya. Jadi sebenarnya secara garis besar ada dua keinginan dari mereka, yaitu ingin berkarya, terus kemudian yang mereka itu sebenarnya ingin ya mereka itu menjadi orang yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kadangkala karena mereka masih dianggap anak-anak ya, kemudian masyarakat juga belum menganggap dia dewasa, akhirnya mempengaruhi keinginan dia untuk tampil menjadi seorang yang dewasa di masyarakat. Nah, adanya hambatan ini akhirnya muncullah ya keinginan yang sangat besar sekali dari seorang remaja itu, karena terhambat akhirnya munculnya kenakalan. Ya, sebagai contoh misal seorang yang sudah balik itu otomatis dia pasti ingin menikah. Ya. karena secara apa namanya fisik ya, organ reproduksi sudah berfungsi, maka ada dorongan syahwat dan pasti dia akan apa, dalam bayangan dia sudah ingin menikah. Tapi misal dia baliknya usia anak laki-laki misal usia 12 tahun. Nah, kemudian kalau dia menikah, padahal secara syariat dia sudah balik kan tidak masalah. Tapi ternyata kalau dia menikah usia itu apa kata dunia kan? Nah, akhirnya karena merasa terkekang dan terhambat ini akhirnya keinginan itu sebenarnya enggak bisa ditahan, akhirnya muncullah kenakalan dengan berpacaran dengan sebagainya lah, bermacam-macam penyimpangan yang terkait dengan keinginan menikah tersebut. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seusia anak yang sudah balik itu sejatinya dia sudah memiliki karya, sudah ketemu potensi dirinya, jati dirinya sudah ketemu. Sebagaimana beberapa waktu lalu kita bahas bahwa penemuan jati diri anak itu sejatinya ketika usia 10 tahun. Ya, sehingga begitu balik dia sudah berkarya sesuai dengan jati dirinya. Tapi ternyata banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah balik itu masih bingung dengan dirinya. Padahal mereka pingin sekali mengekspresikan dirinya untuk tampil di masyarakat bahwa ini aku dan aku ingin bermanfaat bagi masyarakat, tapi ternyata terhambat karena sistem kan, sistem pendidikan. Nah, akhirnya mereka kadangkala untuk menampakkan eksistensi mereka itu dengan kadang balap kebut-kebutan di jalan, ya kemudian kadang tawuran, coret-coret dan sebagainya lah. Itu sebenarnya asalnya itu fitrah mereka itu ingin mereka itu menunjukkan dirinya bahwa aku ini orang yang bermanfaat, aku ini orang yang hebat dan berguna, tapi ternyata karena sebuah sistem yang tidak mendukung, nah akhirnya keinginan fitrah itu yang harus tertumpahkan, akhirnya tertumpahkan kepada jalan yang tidak dibenarkan. Nah, ini itu antara penyebab-penyebab penyimpangan ya pada diri remaja, karena memang sejatinya setiap remaja itu pasti ingin menunjukkan dirinya bahwa dia ingin bermanfaat. Cuma kadangkala kita masih menganggap mereka itu anak-anak. Baik. Ya termasuk kadangkala bapak ibu guru ketika di sekolah, padahal yang dihadapi itu anak-anak SMA ya. Itu otomatis kan mereka sudah bukan anak-anak kan? Iya. Tapi kenapa masih sering disebut anak-anak? Ya. Ya kita panggil saja mungkin saudara-saudara atau saudari-saudari, atau mungkin kalau perlu bapak-bapak, ibu-ibu ya, karena mereka secara fisik itu sudah dewasa ya. Itu antara mungkin apa namanya, karena untuk shock terapi bagi mereka bahwa mereka itu sudah bukan anak-anak lagi, itu bahwa mereka dewasa. Terus perlu disampaikan juga kepada anak laki-laki yang sudah balig gitu. Bahwa sejatinya secara syariat itu anak laki-laki yang sudah balig itu orang tua sudah enggak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah gitu. Justru malah seharusnya apabila orang tua enggak mampu itu yang anaknya yang sudah balig itulah yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Ya cuma saat ini seolah-olah bahwa walaupun mereka mungkin sudah usianya itu sudah 22 tahun ya, padahal dia baliknya 12 tahun, tapi merasa bahwa seolah-olah orang tua masih berkewajiban memberi nafkah kepada dia. Nah, ini perlu dijelaskan kepada anak-anak kita yang sudah balik agar mereka menyadari bahwa mereka sudah dewasa dan harus segera berkarya, jadi nggak santai-santai gitu kan. Baik, Masya Allah. Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat sebenarnya bagaimana sih pendapat salah seorang remaja yang kita jumpai ya, tentang sebenarnya bagaimana sosok remaja yang ideal menurut mereka. Ya, nama saya Faris Mokhtar, saya asal dari Semarang. Menurut saya, remaja yang ideal adalah remaja yang memiliki pendirian. Karena kita tahu kebanyakan remaja-remaja saat ini adalah remaja yang memang hanya mengikuti tren-tren yang sebenarnya tidak harus diikuti. Ya, mungkin karena pengaruh lingkungan atau pengaruh teman-temannya juga. Dan prinsip atau pendirian yang harus dipegang oleh remaja adalah memiliki dasar. Dan apa dasarnya? Yakni dasar dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat Allah di hari kiamat kelak adalah orang yang menghabiskan waktu mudanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Ini seperti yang kita jumpai, ini remaja yang soleh ini. Sebenarnya kami juga sempat mewawancara ya, dari apa namanya, sebagai bentuk komparasi atau perbandingan, namun sebenarnya tidak bisa ditayangkan ya. Ah, kita komentari dulu nih, ini kalau dari pendapat remaja yang mungkin pendapat beliau mencerminkan atau menunjukkan sebuah remaja itu seharusnya yang ideal adalah yang taat, yang bisa mengaplikasikan dari sebuah hadis ya, bahwasanya yang diantara tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu di hari kiamat adalah syabun nasya fi ibadati rabbi, itu kan seorang mereka para pemuda yang mereka tumbuh dan berkembang dewasa di dalam ketaatan kepada Rabb-nya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang pernyataan dari kawan kita tadi itu? Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan dari di video tadi itu benar ya, bahwa beliau menyatakan bahwa pemuda itu seharusnya tidak mudah ikut-ikutan. Nah. Ya, kemudian pemuda itu harus apa namanya tunduk taat beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali kepada tadi ya, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan dua tujuan itu harusnya dimiliki ketika orang sudah balik gitu. Sudah balik. Ya, sudah balik. Yaitu yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, maka pemuda itu harus tunduk taat beribadah kepada Allah ya. Dia harus rajin ya, istilahnya tepat waktu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kenapa mereka itu kadang-kadang senang ikut-ikutan? Karena belum menemukan jati dirinya. Nah. Ya. Nah, jati dirinya sebenarnya terkait dengan masalah potensi unik, terkait dengan bakat sebenarnya itu. Ya. Sebenarnya apa potensi dia itu perlu digali sehingga ini loh saya. Ya, padahal semua remaja itu punya keinginan ingin menampakkan potensi atau eksistensi dirinya itu. Jadi apa yang dikatakan oleh apa namanya di video tadi itu benar ya, insyaallah dan sepertinya mewakili apa sebenarnya maksud dari tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Artinya merepresentasikan remaja ya, dari remaja dalam pandangan Islam saja. Insyaallah ya, masyaallah. Dan sebenarnya gini Ustaz, kami juga sempat mewawancarai namun tidak bisa kita tayangkan ya, karena ada kendala teknis. Dari kawan-kawan kita yang mereka dalam tanda petik remaja tapi mungkin di apa ya, di persimpangan jalan yang keliru gitu kan, mereka anak-anak komunitas jalanan, dan ketika kami mewawancarai ternyata remaja ideal yang menurut mereka adalah pada intinya adalah remaja yang bisa membangun kekompakan ya, kebersamaan, intinya sedih ataupun suka itu bisa dirasakan bareng-bareng, kemudian juga bisa apa ya, berguna baik untuk kawan-kawan dan yang lainnya. Ini statement yang diucapkan oleh kawan-kawan kita yang mereka notabene adalah remaja yang ada pada komunitas jalanan. Nah, ternyata setelah kami tanyakan sebenarnya apa sih yang menyebabkan Anda gitu kan untuk kok bisa dalam tanda petik kok bisa masuk dalam komunitas ini. Ternyata ini Zat, jawabannya sungguh mengagetkan gitu. Yang mereka yang katakan adalah di komunitas ini mereka temukan untuk mencari jati diri tadi itu, yang katanya mungkin di rumahnya atau di apa namanya komunitas sebelumnya, apakah di sekolah atau mungkin di lembaga-lembaga kemudian yang lainnya, itu nggak ada kebersamaan seperti itu. Nah, di sini mereka merasakan kenyamanan yang tidak ada di tempat lain. Nah, kalau melihat jawaban ini Ustaz, apa sebenarnya permasalahannya dengan remaja tersebut? Iya, jadi inti dari permasalahan tadi sebenarnya seorang remaja itu butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Ya. Oke. Jadi butuh pengakuan dan dia sendiri kadang-kala ingin menunjukkan apa yang harus diakui itu dia masih bingung gitu. Nah, ternyata memang kadang-kala anak yang merasa nyaman di jalanan itu memang karena merasa bahwa dirinya diakui oleh teman-temannya, merasa didengarkan, yang merasa diperhatikan, bahwa dirinya ada itu diakui oleh kelompoknya. Nah, bisa jadi karena dia di rumah ya, mungkin orang tua ada tapi seperti tidak ada, karena apa? Seolah-olah apa yang ada pada dirinya bagi orang tua adalah negatif gitu. Padahal kalau kita kembalikan kepada masalah fitrah manusia, ya istilahnya kondisi apapun remaja itu ya, maka di dalam dirinya itu masih ada fitrah yang kadangkala pada kondisi-kondisi tertentu fitrah itu muncul ya. Saya yakin anak-anak jalanan pun juga dalam hatinya dalam terbetik juga bahwa mereka itu pingin ibadah, ya, pingin apa selalu berada di masjid itu keinginan remaja. Bahkan kemarin salah satu yang kami tanyakan itu beliau menghafalkan beberapa kitab mutun. Masyaallah. Ya mungkin karena ada itulah luka persepsi waktu kecil ya. Jadi antara lain yang menyebabkan munculnya remaja itu kan karena fase-fase sebelumnya itu tidak tumbuh ya, karakter-karakternya tidak tumbuh sempurna pada masa emasnya itu. Nah, sehingga yang harusnya balik itu sudah tumbuh semua karakternya, baik karakter keimanan, karakter belajar, karakter bakatnya, tapi ternyata karena metode atau sistem pendidikan atau yang metode pendidikan yang diterapkan oleh orang tua tidak tepat untuk anaknya. Nah, sehingga yang harusnya itu sudah panen ya waktu balik itu menjadi seorang pemuda sejati, ternyata masih mogol gitu kan. Ya, masih mogol itu berarti sudah pemuda yang harusnya panen tapi ternyata enggak matang-matang gitu loh. Nah, ini antara lain untuk merecovery-nya antara lain ya. Ini perlu walaupun sudah terlanjur jadi remaja tapi enggak ada kata terlambat, kita terus harus untuk merecovery mereka, kembalikan lagi karakter-karakternya tumbuh. Yaitu yang pertama yang dilakukan adalah dengan pengakuan. Iya. Ya. Akui bahwa sejatinya mereka itu punya niat baik gitu. Oke. Okay. Ya. Kadangkala kita selalu langsung menyalahkan, ya langsung memberikan apa namanya label bahwa itu adalah anak nakal gitu. Harusnya mungkin kita dengar ya, apa sebenarnya yang Anda mau ya, sebenarnya cita-cita Anda apa, mungkin saya bisa membantu ya, didengarkan keluhannya, mungkin kesulitannya apa kita dengarkan. Nah, itu pengakuan itulah yang antara lain mungkin yang dibutuhkan para remaja saat ini. Dan itu ternyata tidak didapatkan, kadangkala di rumah pun enggak didapat ya, yang seharusnya didapat di rumah kan. Iya. Tapi di sekolah pun kadangkala juga tidak didapatkan karena ada penyeragaman kurikulum kadangkala itu menjadikan mereka yang unik itu dianggap apa namanya kalau misal dia mungkin beda dengan teman yang lain seolah-olah dia seperti anak yang tertinggal gitu loh. Padahal sejatinya setiap anak itu hebat dengan kehebatannya masing-masing. Nah, ini pengakuan inilah yang perlu di apa namanya diberikan kepada remaja, karena apa, hakikatnya mereka itu lahir condong kepada kebaikan yaitu fitrah ya, yaitu yang harus diakui dan selalu ada dalam diri mereka dan itu tidak hilang sampai dia meninggal dunia nanti. Ya. Baik ya, dan pemirsa, remaja, berbicara tentang remaja, kita memang cenderung saat ini ya, berbeda dengan dahulu, kita enggak di remaja zaman old itu enggak ada yang namanya istilah remaja gaul gitu. Tapi kalau sekarang katanya ini, kata artinya ketika kita temukan di kawan-kawan kita yang mereka masih remaja ya, ini katanya kalau enggak gaul itu enggak remaja, enggak keren katanya. Nah, kita akan sajikan salah satu statement dari kawan-kawan kita ya, yang apa sih definisi gaul menurut beliau. Kita saksikan saja videonya. Mas Asal-Salah juga, menurut saya remaja yang gaul itu remaja yang dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak harus tidak harus merubah penampilan untuk menjadi gaul, terus membantu sesama sih itu. Masya Allah, ini yang kita jumpai sepertinya remaja-remaja yang soleh semuanya. Ya, ya. Bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kemudian juga tidak harus merubah penampilan ya, kemudian juga bisa bermanfaat kepada sesama. Yeah. Ini kan harusnya idealnya seperti itu remaja gaul. Yeah. Tapi kenyataannya atau fakta di lapangan yang disebut dengan gaul itu harus identik dengan tadi saat merubah penampilan, kemudian merubah kebiasaan dan seterusnya. Apa yang salah saat, dalam hal tersebut? Ya, jadi kembali lagi tadi bahwa kenapa mereka itu dalam memaknai kata gaul itu adalah selalu mengikuti yang tren. Iya. Jadi walaupun mungkin itu enggak cocok dengan dirinya, kalau itu tren berarti itu gaul. Sebenarnya makna gaul itu adalah seorang remaja yang gaul itu adalah remaja atau pemuda yang bermanfaat sebenarnya. Ya. Jadi mereka sudah hidup bermasyarakat dan mereka betul-betul bisa memberikan kontribusi di dalam masyarakat itu sesuai dengan potensinya. Nah, kenapa mereka kok cenderung untuk mengikuti tren itu ya, karena tadi belum menemukan jati dirinya. Nah, selama ini memang kadangkala kita orang tua itu menganggap bahwa semua anak itu harus sama gitu. Ya, padahal sejatinya mereka itu unik. Nah, keunikan masing-masing anak itu yang perlu diakui oleh orang tua ya, terhadap anak-anaknya, bahwa anaknya itu beda-beda. Nah, kembali lagi bahwa kenapa mereka cenderung ikut-ikutan, karena ketika bersama dengan mereka ya, itu merasa diakui mereka itu ya, keunikan dirinya ya, masalah perbedaan dirinya dengan orang lain itu diakui oleh kelompoknya, maka mereka cenderung ke sana. Nah, maka untuk mengatasi hal ini ya, ini untuk para orang tua, para pendidik ya, mari kita gali potensi mereka sejak awal ya, sejak mereka TK SD kita gali ya. Nah, kalau ternyata sudah terlanjur ya sudah, kita gali ulang lagi kita dengan dialog dengan dia, sebenarnya apa cita-citanya, potensi apa yang dimilikinya, itu kita akui, kemudian kita fasilitasi sehingga dia merasa bahwa aku itu memiliki sebuah karya, bahwa aku tuh memiliki kehebatan di bidang ini, keahlian di bidang inilah. Kalau dia sudah sudah bisa menunjukkan eksistensinya dengan kehebatannya, insya Allah tidak mudah ikut-ikutan. Jadi remaja yang mudah ikut-ikutan itu karena memang mereka masih bingung dengan dirinya. Makanya kita bantu mereka, ya. Kita bantu untuk menemukan siapa dirinya. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah mauhibah itu, yang dalam hal ini kita sebut dengan bakat itu. Nah, itulah antara lain betapa perlunya kita menumbuhkan bakat anak terkait dengan bagaimana anak itu memberikan kebermanfaatan pada masyarakat ini sesuai dengan potensi bakatnya. Baik, yang jadi soal ini kan, Ustaz, apa namanya, di pekan lalu kan Ustaz menjelaskan tentang ada 4 hal ya, baik itu yang pertama bakat, kemudian hobi, kemudian kompetensi dan mimpi. Nah, di usia-usia remaja ini ternyata memang masih banyak mereka yang belum bisa membedakan ini apakah bakat saya atau hobi, hanya sekedar hobi saya atau sekedar mimpi bahkan seperti itu. Nah, sementara kita sebagai orang tua ataupun pendidik, kita berusaha untuk memfasilitasi. Nah, bagaimana mengkolaborasikan dalam hal ini ya? Usia remaja notabene mereka sepertinya hanya senang-senang saja, hanya butuh pengakuan saja, melakukan sesuatu yang bisa jadi itu bukanlah bakat, bukan kompetensi juga. Paling bahkan mungkin ada yang hanya sekedar hobi saja itu. Nah, itu bagaimana cara mengkolaborasikannya? Iya, jadi kembali ke hakikat manusia ya, bahwa mereka lahir itu fitrah, yaitu condong kepada kebaikan. Yang kedua, mereka lahir nggak tahu apa-apa. Maka untuk menemukan potensi mereka, ya, yang sejatinya mereka arah kegiatan mereka, aktivitas mereka sebenarnya sudah mengarah ke bakat sebenarnya, ya. Sudah mengarah kepada bakat, cuma kadangkala karena mereka belum tahu, ya, akhirnya aktivitas itu tersimpangkan karena kurangnya bimbingan, ya. Yang sementara kadangkala sebagai contoh misal ada anak senengnya itu bermain HP, motret-motret, ya. Itu sebagai contoh saja. Nah, kadangkala orang tua itu sudah berpikiran negatif bahwa itu adalah bukan sesuatu yang baik karena apa? Karena dia nggak mau belajar. Padahal sejatinya yang dia lakukan sebenarnya adalah belajar, belajar terkait dengan masalah potensi dirinya. Nah, makanya orang tua harus mengakui tentang apa yang dilakukan anak itu. Nah, maka ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam setiap aktivitas anak itu. Yang pertama, apakah yang dilakukan anak itu disukai? Ya. Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan anak itu hasilnya itu bagus sekali ya, atau al-itqan profesional? Kemudian apakah ada manfaatnya? Ternyata kalau aktivitas anak itu 3-3-nya itu ada, ya sudah kita kembangkan itu. Ya, satu sisi karakter keimanan sebelumnya harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Ya, nah makanya kalau ternyata yang dilakukan pada anak itu hanya sekedar dia suka dan bisa tapi nggak ada manfaat, ya. Misal kebut-kebutan di jalan itu hobi namanya itu. Ya, itu nggak usah dikembangkan. Ya, makanya orang tua perlu mengarahkan, mungkin diarahkan ke hal yang lebih positif ya. Kalau sekalian jadi pembalap, silakan jadi pembalap yang profesional. Itu lebih bermanfaat, ada manfaatnya dibanding kebut-kebutan di jalan. Yang suka motret-motret, silakan saja dikembangkan mungkin untuk media-media pembelajaran dan sebagainya. Mungkin bergabung dengan TV-TV yang menyiarkan tentang ilmu-ilmu agama dan sebagainya, bisa bergabung di situ. Akhirnya dia suka melaksanakan, kemudian dia juga bisa dan ternyata ada faedahnya, maka kembangkan di situ. Walaupun mungkin dia tidak menjadi seperti yang kita inginkan, ya, bisa jadi mungkin kita ingin anak kita nanti menjadi pengusaha semua, ternyata dia menjadi fotografer dengan ya. Ternyata dari fotografer itu pun juga diarahkan untuk bermanfaat bagi umat, antara lain dalam hal terkait dengan media-media ya yang bermanfaat bagi umat ini. Jadi intinya bahwa orang tua itu ya harus mengetahui betul ya apa yang dilakukan anak, kira-kira mana aktivitas anak, walaupun kita nggak setuju, ya kita fasilitasi dengan 3 kategori tadi ya. Nah, jadi kalau dia hanya ternyata bisa dia suka dan bisa saja, berarti itu hobi ya. Kalau ternyata dia itu sebenarnya bisa karena paksaan kita ya, dan kemudian yang dilakukan bermanfaat tapi dia nggak suka ya, itu kompeten namanya ya, itu sekedar keahlian ya. Terus kemudian kalau ternyata dia itu bisa melakukan ya, terus kemudian dia ternyata yang apabila dia itu suka melakukan ya, ternyata yang ingin dilakukan itu adalah bermanfaat tapi dia nggak bisa, itu berarti hanya sekedar mimpi. Nah, kita harus bisa membedakan antara itu bakat, antara itu hobi, itu kompetensi, dan itu mimpi ya. Nah sehingga kita jangan sampai salah ya memfasilitasi apa yang dilakukan anak ya. Apabila tiga-tiganya itu ada, yaitu dia suka, dia bisa, dan dia ada gunanya yang dilakukan, maka itulah kita fasilitasi, dan sepertinya di bidang itulah anak kita nanti akan menghebat gitu. Baik, ya Ustaz, di samping memang kita harus bisa membedakan antara apakah itu bakat, kemudian hobi atau kompetensi, ataupun juga mimpi yang ada pada diri mereka. Remaja ini kan cenderung, salah satu kecenderungan mereka adalah tadi tren mengikuti orang lain, mengikuti lingkungan di sekitarnya gitu kan. Bahkan kalau kita lihat potret kenakalan remaja ini kan berawal dari hanya sekadar mengikuti gitu kan. Yang rata-rata misalkan contoh kenakalan remaja, misalkan mereka yang masih remaja belum bisa menghasilkan penghasilan sendiri, merokok. Ternyata setelah ditelusuri, oh karena kawan-kawannya merokok dan seterusnya, atau melihat figur yang ia idolakan merokok dan seterusnya. Nah sekarang yang jadi soal untuk kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua ini, bagaimana cara yang tepat ya untuk mensiasati kecenderungan dari remaja yang memang kebanyakan mereka adalah memiliki tren mengikuti orang lain. Sementara kita tidak mungkin 24 jam akan ngawal mereka terus. Nah bagaimana kiatnya? Jadi kita kembalikan kenapa mereka itu mengikuti tren, mengikuti orang lain ya, karena mereka mencari jati diri itu. Nah kemudian kenapa mereka mencari jati diri? Karena mereka ingin dirinya diakui. Nah dua hal ini yang sebenarnya yang kita perhatikan. Nah bagaimana kita bisa memenuhi remaja ini dengan dua hal tadi? Ya temukan jati dirinya, kemudian akui mereka. Nah antara lain yang kita lakukan adalah ya sudah, kita dekati remaja tersebut, kita ajak dialog ya, sampai ketemu betul-betul sebenarnya potensi yang bisa dilejitkan pada remaja itu apa, yang nanti menonjol pada dirinya sehingga orang lain mengakui potensi itu. Itu insya Allah dia tidak akan ikut-ikutan. Ya. Makanya langkah awal yang perlu kita lakukan adalah temukan bakat mereka terlebih dahulu. Namun demikian sebelumnya, ya sebelum bakat itu ditemukan, maka persepsi-persepsi yang terluka, ya masa-masa lalu, sebagai contoh tadi ada anak yang di jalanan ternyata dia sudah menjadi penghafal ya dulu ya. Itu kan karena ada luka ya, luka persepsi bahwa ternyata menghafalkan Al-Quran, menghafal matan-matan dari kitab-kitab itu enggak menyenangkan bagi dia itu. Nah sehingga karena enggak menyenangkan, dia meninggalkan itu. Ya makanya itu kita sembuhkan terlebih dahulu, bahwa ternyata walau bagaimanapun ya, namanya hidup dengan agama itu jauh lebih baik. Nah luka itu kita perbaiki dengan apa? Dengan sentuhan hati mereka. Setelah mereka mulai menyadari bahwa betapa pentingnya hidup itu harus berpegang kepada agama yang benar, yaitu berpegang pada agama Islam dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah ta'ala setelah itu kita temukan bakat dia, ya kemudian kita lejikan potensinya, maka insya Allah dia tidak akan menjadi seorang pemuda, bukan remaja lagi ya, yaitu dia sudah tunduk taat beribadah dan sekaligus dia sudah berkarya, dan itu sudah kembali kepada tujuan Allah menciptakan dia. Ya ketika dia dewasa betul-betul menjadi manusia yang betul-betul diharapkan ya, sesuai dengan yang Allah ciptakan. Jadi intinya kenapa mereka lepas dari kita, dari para orang tua dan pendidik, karena kita kurang ya, kurang menemukan potensi mereka, dan kita kurang mengakui mereka, sehingga mereka keluar ya untuk mencari dua hal tadi ya. Baik, ini berbicara tentang sikap kita yang kurang ya, mungkin baik itu pendidik ataupun orang tua ya, yang kita kurang bisa melihat potensi yang ada pada diri mereka, serta kurang bisa mengakui keberadaan mereka. Nah, kami sempat melakukan wawancara dengan kawan-kawan kita yang ada di komunitas jalanan, dan ternyata sungguh mencengangkan ya, di balik penampilan mereka yang sedemikian rupa ya, mungkin sekilas kebanyakan orang menganggap mereka itu adalah orang-orang yang hanya menghabiskan waktu berfoya-foya, bersenang-senang. Tapi ternyata kemarin ketika kami wawancara ya, itu ada salah satu kegiatan yang mungkin memang apa yang tadi Ustaz sebutkan, mereka butuh sebuah pengakuan. Nah, seperti apa Bung Ustaz, kita akan lihat videonya. Apa namanya, latar belakangnya apa, untuk kemana, dan bagaimana cara pengumpulannya? Oh ya, kalau bakti sosial sih banyak sih Pak. Ada FNB gitu. FNB kan food not bomb, artinya makanan bukan bom. Itu kan buat mengkritik apa segala macam yang di atas. Jadi bukan peperangan doang. cuman ya sosialnya juga sama masyarakat sekitar gitu. Jadi kan masyarakat nggak butuh senjata, nggak butuh bom, nggak butuh, kan itu semua alat penindasan, Pak. Kita butuhnya damai, makanan gitu, makanan, ya gitulah, Pak. Kalau bakti sosial sekarang ini? Kalau bakti sosial sekarang, kita mau penggalangan dana. Ya kegiatan, salah satu kegiatan teman-teman juga gitu, Pak. Nggak cuma di sini doang, di seluruh tempat, seluruh kota kalau ada komunitas seperti ini, kita sangat peduli sama seperti itu. Kita bakti sosial, cari apa, penggalangan dana, itu pun 100% buat yang membutuhkan gitu, Pak. Kita cuma tenaga doang gitu. Mumpung masih sehat gitu kan. Targetnya kemana? Yang ya? Digalang dana target. Itu kemana ini? Targetnya? Bakti sosial atau penggalangan dana tersebut untuk yang saat ini itu mau di alokasikan kemana? Kalau itu sama teman saya, Pak. Belum, maksudnya belum, kan baru perencanaan, belum ngobrol, yang tahu teman saya gitu. Daerah bencana itu apa? Ya, untuk daerah bencana. Iya, daerah bencana. Nah, Masya Allah pemirsa. Kalau kita saksikan tadi, ternyata tadi salah satu keinginan untuk diakui saja. Iya, kita bisa melihat mereka, kawan-kawan kita yang saat ini ada di jalanan, ya ternyata melakukan aksi penggalangan dana untuk korban bencana. Iya. Dan itu ternyata dikatakan oleh mereka kalau hal itu sudah biasa, melakukan penggalangan dana untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Iya. Dan Masya Allah bahkan 100% iya, disalurkan untuk mereka. Nah, iya, dalam hal ini Ustaz, apa yang bisa kita diskusikan dari kebiasaan kawan-kawan kita? Iya. Jadi yang pertama kembali lagi ya, kenapa mereka melakukan itu, karena memang butuh pengakuan. Mm-hmm. Ya. Dan kita kembalikan bahwa setiap manusia di dalam dirinya itu pasti ada kecenderungan kepada kebaikan. Kebaikan. Ya. Mm-hmm. Nah makanya ketika kita memandang sesuatu ya kepada entah itu anak jalanan atau anak yang bermasalah dan sebagainya, mm-hmm, pikiran kita selalu positif. Oke. Okay. Ya, bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mm-hmm, yang mana di dalam dirinya itu banyak sekali kebaikan yang perlu ditumbuhkan. Yeah. Ya. Makanya ketika kita menghadapi mereka, itu yang pertama adalah kita mengakui mereka tentang kebaikan mereka dulu, jangan pandang yang lain dulu. Ya, masalah mereka di jalan dan sebagainya, mungkin penampilannya yang kayak gitu, nggak usah kita bahas dulu. Yeah, yeah. Ya, kita apresiasi niat mereka yang baik. Mm-hmm. Nah, kalau mereka itu sudah istilahnya merasa bahwa kita betul-betul perhatian dan mengakui mereka, mm-hmm, ya, maka mereka akan merasa bahwa mereka itu kita perhatikan. Mm-hmm. Nah, setelah merasa diperhatikan itulah baru kemudian kita bisa mengarahkan, mm-hmm, ya, yang asalnya mungkin hanya sekedar hobi mereka di situ, yeah, kan, ya, mm-hmm, karena hidup di jalanan kayak gitu kan secara kebermanfaatan kurang bagi orang, mm-hmm, lain, ya. Mm-hmm. Tapi akhirnya setelah mereka merasa kita perhatikan, kita akui, insya Allah mereka akan mau menerima apa yang kita nasihatkan, yang kita arahkan. Jadi intinya kembali lagi bahwa dalam urutan pendidikan itu selalu dimulai dengan penumbuhan kesadaran. Ya. Ya. Setelah kesadaran itu tumbuh dengan apa namanya pemberian perhatian dan sebagainya, didengarkan, setelah itu kemudian baru nasihat masuk. Uh-huh. Nah setelah nasihat masuk, kemudian baru kemudian kita arahkan menjadi dilatih dan sebagainya, sehingga menjadi kembali menjadi seorang pemuda yang sejati, uh-huh, ya, dengan arah yang benar. Gitu. Uh-huh. Ya. Ya, secara personal saya sempat ngobrol dengan mereka. Uh-huh. Jadi apa sih yang menyebabkan Anda berkumpul dengan kawan-kawan di sini, uh-huh, meninggalkan rumah dan seterusnya? Tadi jawabannya adalah di sini mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, ya, dan tidak yang tidak ditemukan di rumahnya atau di keluarganya. Mm-hmm. Ini saya mengingatkan akan pengalaman pribadi. Yeah. Jadi ketika itu ada salah satu kawan kami, ya, yang beliau memiliki seorang anak, gitu. Nah sebenarnya bukan seorang, jadi anak yang terakhir ini masih usia-usia remaja. Nah, suatu ketika mungkin sebenarnya maksud orang tua ini baik, Ustaz, memberikan nasihat kepada anak tersebut untuk hanya fokus dalam belajar, fokus dalam agama dan seterusnya. Kemudian mengatakan, "Nah, Bapak itu sebenarnya enggak butuh apa-apa dari Anda, dari Mas gitu kan." Nah, kebawahnya ingin Bapak itu Mas Fulan gitu namanya, itu bisa fokus dalam menghafal Al-Quran, ibadah dan seterusnya, pokoknya yang masalah dunia tuh saya nomor sekian. Ya. Saya pingin Mas Fulan itu ya itu bisa seperti harapan Bapak. Ternyata Sat, ini menarik Sat. Setelah disampaikan kayak gitu, tiba-tiba atau kontrolnya anak tadi kabur, kabur dan tidak ada apa namanya, tidak ada kabarnya, tidak memberikan informasi. Dia hanya menyebutkan bahwasanya kirim pesan kepada kakaknya, yang kakaknya itu adalah perempuan. Nah, Kak, tolong sampaikan ke Bapak, saya belum bisa menjadi apa yang diinginkan orang tua. Jadi saya tak pamitan pergi, tapi sekarang belum ada. Apa yang keliru Zat? Jadi memang perlu kita ketahui bahwa sejatinya seorang remaja itu bukan kita itu istilahnya menitipkan keinginan kita pada mereka. Seharusnya kita mengatakan kepada mereka, nak, jadi apapun kamu, ya, ayah setuju. Ya, tapi yang penting kamu jadi anak soleh. Itu lebih mengena bagi mereka. Yakin mereka itu insya Allah menerima. Ya, karena apa? Karena setiap remaja ingin jadi dirinya. Ya. Sementara tadi yang diinginkan orang tua ternyata nggak cocok dengan dirinya. Perlu kita ketahui bahwa memang niat orang tua baik. Ya, bahwa setiap anak itu harus menjadi soleh. Dan itu sebenarnya keinginan anak pun juga demikian. Cuma soleh menjadi apa nanti itu. Ternyata kalau terkait kemarin kita bahas bahwa belajar Al-Quran itu harus, ya. Tapi menjadi hafidh-hafidh itu ternyata bakat. Ya. Maka harapan kita ya kita menghafal Quran itu seumur hidup kita. Ya nanti mungkin usia berapapun ya kita bisa menamatkan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin anak tadi kalau diperhatikan mungkin dia bidangnya mungkin di bidang sosial bisa jadi. Dia memiliki kelemahan di bidang menghafal. Ya, seharusnya kita tetap menyarankan pada dia, ya sudahlah, kamu ingin jadi apa, nanti ayah dukung, ya. Tapi dengan catatan ya, namanya orang hidup itu harus beribadah kepada Allah. Ya kalau kamu ingin jadi manajer, ya manajer yang soleh. Kalau ingat, kamu ingin jadi ahli di multimedia, jadi ahli multimedia yang soleh. Kamu ingin jadi istilahnya apa namanya tour leader ya, yang mendampingi orang-orang yang wisata atau umroh dan sebagainya, jadilah yang soleh. Nah itu insya Allah anak lebih menerima. Ya, catatan soleh itu sudah menjadi fitrah semua manusia bahwa itu keharusan dan mereka mengakui ya. Cuma tadi masalahnya tadi orang tua itu terlalu apa namanya menitipkan anaknya ya bahwa kamu harus jadi seperti yang ayah inginkan. Nah itu yang tidak diterima oleh anak tersebut. Menitipkan keinginan orang tua kepada anaknya berarti mana? Jadi makanya biarlah anak kita itu jadi mereka sendiri seperti apa gitu loh. Yang penting mereka itu soleh. Ini terkait dengan tujuan Allah tadi menciptakan manusia kan? Yaitu yang pertama adalah beribadah. Ya yang penting mereka soleh. Nah kemudian bermanfaat bagi umat itu manfaatnya bidang apa itu terserah mereka. Ya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Iya, masya Allah. Nah, berbicara tentang remaja, Sat, memang lingkungan remaja ini kan sangat dominan, ya. Karena tadi kecenderungan remaja yang kebanyakan sekadar ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, bagaimana, Sat, untuk apa namanya mendesain ya sebuah lingkungan yang notabene itu adalah lingkungan yang aman, ya. Kita ketahui yang terpenting tentu saja adalah akidah ya dan agama. Sementara di saat ini begitu mudah untuk komunitas remaja itu mereka apa namanya bisa berkumpul dengan siapa saja, bahkan melalui virtual pun juga bisa dan masya Allah pengaruhnya tuh juga luar biasa. Ada pengalaman Zat, di salah satu pesantren yang kami dekat dengan apa mudir serta apa namanya ustadz-ustadz di sana ya, itu hanya gara-gara melalui internet Zat. Dari cari artikel di internet kemudian santri tersebut yang akhirnya dikeluarkan ya itu terpapar dengan paham yang memang radikal, artinya dia orang tuanya pun bahkan dikafirkan ya gitu kan. Nah, bagaimana Sat, cara mendesain ya untuk kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai orang tua agar anak-anak itu bisa kita pastikan berada di lingkungan yang baik. Iya. Jadi ini ya terkait dengan masalah lingkungan. Kita itu ada istilah yang disebut dengan istilah sterilisasi dan istilah imunisasi. Ya. Apa yang dimaksud sterilisasi dalam pendidikan anak? Yaitu kita selalu memproteksi anak ya sehingga tidak anak itu mungkin penggunaan internetnya dilarang ya. Sampai seolah-olah tidak ada hal-hal yang buruk pun bisa menyentuh anak kita. Akhirnya kita kekang anak kita untuk tidak keluar. Itu namanya sterilisasi, okay, yang terkait dengan apa namanya memproteksi mereka biar tidak terpapar dengan hal yang negatif. Mm-hmm. Kemudian terkait dengan imunisasi. Imunisasi di sini itu berarti kita menjadikan anak kita itu imun, ya. Yang namanya manusia itu pasti akan keluar dan pasti akan terpapar dengan media, apalagi zaman sekarang, ya. Yeah. Maka sebenarnya langkah yang tepat bagi kita itu bukan sterilisasi dari hal-hal yang tidak baik bagi anak, tapi yang kita lakukan pada anak kita adalah imunisasi bagi mereka. Mm-hmm. Ya, jadi bukan kita bersikap protektif, tapi kita bersikap imunitif. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kembali lagi kepada kebutuhan mereka sebenarnya. Mereka itu butuh diakui, mm-hmm, dan mereka itu butuh dibimbing sebenarnya. Yeah. Nah, karena kembali ke hakikat mereka sejak lahir itu. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita imun mereka dengan apa? Kedekatan sebenarnya. Pengakuan lagi kembalinya itu, ya. Pengakuan bahwa akui bahwa kita tuh menyayangi mereka, bahwa kita itu menginginkan apa yang dia inginkan itu kita fasilitasi, ya. Okay. Mereka merasa bahwa dirinya itu dibimbing dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan kepada mereka. Sebenarnya kebutuhan anak itu dua itu tadi, kan. Mm-hmm. Ya. Kalau dua kebutuhan ini tidak ada pada diri anak, maka dia akan mudah terpapar oleh dunia luar, oleh lingkungan, mm-hmm, ya. Yaitu yang pertama itu tadi karena mereka lahir fitrah maka diakui, yang kedua, mm-hmm, adalah mereka harus dibimbing karena lahir nggak tahu apa-apa gitu. Baik. Nah, makanya terkait dengan lingkungan ini memang kita itu tidak semudah, ya, semudah merubah lingkungan, ya. Karena yang terpenting bagi kita adalah justru keluarga kita masing-masing, mm-hmm, ya. Itu antara lain hikmah bahwa yang menjadi penanggung jawab pendidikan adalah itu orang tua, karena memang rumah itulah yang sejatinya adalah miniatur dari sebuah kehidupan nyata, ya, bagi anak-anak kita. Di situ anak kita didik untuk bisa hidup, ya, apabila mereka terjun di masyarakat melalui keluarga kita sendiri masing-masing. Hmm. Nah, makanya kita nggak usah menyalahkan lingkungan dan sebagainya, okay, ya, karena walau bagaimanapun kita nggak bisa membentuk lingkungan sesuai, mm-hmm, dengan keinginan kita, ya. Apalagi sekarang itu media-media yang sudah begitu bebasnya, mm-hmm, kita sudah nggak berdaya sama sekali. Yang kita lakukan adalah bagaimana keluarga ini, ya, bahwa anak itu betul-betul mendapatkan dua hal yang dibutuhkan tadi itu di rumah masing-masing, mm-hmm, ya. Insya Allah kalau itu didapatkan, ya, dan akhirnya orang itu adalah sosok yang paling dipercaya anak, mm-hmm, ya, maka begitu dia keluar insya Allah lebih imun, mm-hmm, ya, walaupun mungkin lingkungannya serusak apapun, ya, ya, karena walau bagaimanapun mereka pasti akan terpapar dengan itu. Baik. Nah, maka kalau mereka sudah imun dengan kedekatan dengan mereka itu, insya Allah dia akan kembali ke rumah menanyakan sesuatu yang mungkin ganjil bagi dia, yeah, karena datang kepada orang yang paling dipercaya yaitu keluarganya, mm, yaitu ayah dan ibunya, sehingga dia tidak harus ke temannya, yeah, ya, karena di rumah ada. Nah, kalau di rumah ini nggak ada, maka rasa penasaran dia tadi kembalikan ke teman yang lain. Nah, kalau temannya benar, ya insya Allah baik, tapi kalau ternyata temannya nggak benar, dia akan menyimpang, gitu. Hmm. Nah, ini penyebabnya di situ. Jadi ada tempat kembali bagi anak untuk mencurahkan segala keinginannya, mencurahkan segala keluhannya itu di rumah. Kalau nggak ada, ya dia akan kembali ke temannya masing-masing itu. Baik, ya, berbicara tentang lingkungan pada usia-usia remaja ini, kami punya satu tayangan di segmen terakhir ini, ya, untuk melihat gambaran seharusnya demikian, ya, lingkungan yang ideal, dan nanti kita akan diskusikan apa di balik video ini. Kita saksikan bersama. Nah, apa sih tujuan didirikannya organisasi Panahan Pesantren Islam Al-Irsyad? Oke, pertama-tama tujuan, ya. Jadi tujuan pendirian Asrad adalah untuk menampung dan mewadahi orang-orang yang ingin memperdalam tentang panahan. Yang tentunya panahan ini juga merupakan sunnah Rasul, kan. Nah, di sini kita mewadahi untuk mereka belajar dan mengembangkan bakat mereka, gitu. Untuk anggotanya sendiri sekarang sudah ada berapa kira-kira? Untuk kasarannya kita sudah ada sekitar 14 anggota, cuma untuk yang datang baru 9, karena yang 5 lagi masih dalam proses. Kira-kira apa nih tujuan atau target santri dalam mempelajari panahan ini? Tentu saja target utama adalah untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan jihad bangsa, jihad Islam tentunya. Yang kedua, ya, untuk tuntutan pondok sendiri adalah untuk bisa berkiprah dalam olimpiade-olimpiade dan lomba-lomba seperti itu. Oh, jadi target kita untuk menjadikan seorang santri ini memiliki jiwa yang tangguh sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu dalam memanah. Tentu saja. Untuk macam-macam latihannya, ada apa sih? Jadi misalkan memenak target atau apa saja? Jadi begini, pertama-tama tentu saja kita ada briefing seperti yang tadi, lalu kita mulai ke pemanasan. Setelah pemanasan, nanti kita terbagi menjadi dua, karena di astrid ini ada yang horsebow dan ada longbow, dan mereka memiliki materi yang berbeda tentunya. Namun secara umum ada latihan memegang panah, dan menarik, dan lalu menembak, tentu saja seperti itu. Yang terakhir, mungkin ada kesan dan pesan untuk Sobat Ahlan di rumah? Untuk para Sobat Ahlan di rumah, mungkin pesan dari saya adalah terus carilah bakat terpendam yang ada di diri kalian. Tentu saja bakat itu tidak bisa ditemukan secara mudah, namun tetap fokus dan terus kembangkan bakat itu. Karena siapa tahu itu akan menjadi keunggulan Anda masing-masing. Ya, ini potret dari aktivitas santri di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran ya, yang tentu kita sudah tahu ya. Kegiatannya juga Masya Allah untuk mereka para santri yang diarahkan untuk menghidupkan sunnah seperti memanah, ya, dikoordinir dan seterusnya. Nah Ustaz, kalau gambaran dari cuplikan video yang memang di dari Ahlan TV ya, di channel salah satu channel sosial media yang dimiliki oleh santri Al-Irsyad ini, mereka memang terbentuk ya dengan lingkungan yang baik gitu kan, karena di pesantren yang notabene mungkin lebih homogen saja dibandingkan dengan di luar. Nah, sekarang pertanyaannya, pada masa-masa atau zaman sekarang ini, apakah hanya boleh dibilang apakah hanya lingkungan pesantren saja yang bisa kita katakan sebagai lingkungan yang steril, yang bisa aman untuk bisa mendesain remaja-remaja khususnya ya, dan juga anak-anak pada umumnya, untuk menjadi remaja-remaja yang tangguh sebagaimana remaja yang diinginkan agama. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya pesantren sebenarnya yang bisa dibuat lingkungannya menjadi sebagus itu. Ya, kembali lagi bahwa rumah sebenarnya bisa, ya, rumah masing-masing. Walaupun anak itu di pesantren, toh nanti setelah dia lulus pun juga akan keluar. Ya. Makanya kembali lagi yang kita lakukan itu imunitas, ya, bukan mensteril mereka sebenarnya, tapi mengimun mereka itu. Karena mereka nanti setelah di pesantren juga akan ketemu hal-hal yang di luar yang mungkin tidak pernah dia lihat sebelumnya di pesantren itu. Nah, makanya kondisi seperti pesantren itu bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Ya. Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah memberikan solusi untuk para remaja sebenarnya, ya, sudah terlanjur mereka itu balik tapi ternyata kok belum akil-akil itu, menikah belum berani, ya, belum punya karya itu loh, belum punya penghasilan. Itu Rasulullah memberikan solusi. Sebagaimana sabda beliau, ya, ya ma'saru sahabat, manis tato aminkumul ba'afal yatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian itu sudah mampu, ya, sudah mampu untuk penghidupan, ya, maka menikahlah, ya. Fa innahu ahdulil basar wa asanulil farj. Sesungguhnya menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Ya, kemudian beliau bersabda, wa malam yastati, dan apabila di antara kalian yang belum mampu, ya, berarti dia sudah balik tapi ternyata belum mampu menikah, belum mampu berpenghasilan yang cukup dan sebagainya, berarti kan itu remaja kan itu kan. Fa alaihi bisaum, maka baginya hendaklah dia itu berpuasa. Fa innahu fa'inahu lahu wijak, maka puasa itu menjadi benteng bagi dia. Nah makanya ini sebenarnya solusi yang sangat bagus sekali, yang betul-betul mulia ya dari beliau untuk mengatasi solusi remaja yang sekarang ada. Makanya untuk menerapkan ini ya, istilahnya untuk mengimun mereka ya, biar mereka tidak mudah terpapar itu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka kita sarankan kepada para pemuda itu untuk puasa. Tujuannya apa? Untuk meredam baliknya dia yang sudah dewasa fisik itu tadi, bahwa dia sudah organ seksualitas sudah sempurna bagi mereka, maka perlu ditahan dengan puasa. Ya, seandainya mungkin dengan puasa Senin Kamis ternyata masih belum mampu, ya, kita arahkan menjadi puasa yang ditambah lagi dengan puasa yang Ayyamul Fitr yang di tengah bulan. Ternyata belum mampu juga, istilahnya masih dorongannya masih kuat, tambah lagi mungkin dengan puasa Dawud. Ternyata masih berat juga, tambah lagi dengan aktivitas sebagai contoh tadi dengan memanah dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menumpahkan energi. Ya, kalau energi itu tidak digunakan pada seorang remaja yang dia sudah balik itu tadi, itu akhirnya akan muncul dorongan-dorongan syahwat itu. Ya, makanya perlu di apa namanya ditumpahkan energi itu untuk hal-hal yang positif. Ya sejatinya energi itu digunakan untuk apa? Berkarya sejatinya. Untuk berkarya dan menikah seharusnya. Tapi karena kondisi dan sistem, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah itu sebagaimana tadi sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kondisinya terbalik, ketika remaja tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, itu kan jadi. Tadi secara balik dia sudah balik, tapi secara akhirnya memang belum, secara kematangan berpikir belum. Kemudian ini kok sudah baik pendidik ataupun orang tua ini sudah kelihatan ini kayak kecenderungan untuk suka lawan jenis sudah begitu besar, disuruh puasa ogah-ogahan nggak mau. Nah, bagaimana cara pendidik ataupun orang tua untuk mengarahkan agar tidak jatuh pada hal yang tidak baik? Ya, jadi sebenarnya ini sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah dengan adanya ekstrakurikuler. Yaitu sebenarnya antara lain untuk menumpahkan mereka, disibukkan mereka untuk hal yang walaupun mungkin dalam ekstra itu belum kelihatan manfaatnya, paling tidak kan sudah meredam ya, meredam gejolak yang ada pada diri mereka sehingga kita tidak kekhawatiran kita bisa berkurang karena khawatir mereka menyimpangkan nanti dari dorongan tersebut itu. Ya, jadi intinya bahwa kalau ternyata anak kita kok puasanya agak berat dan susah, kan tidak semuanya orang itu kuat ya, kadang-kadang yang kecuali yang diwajibkan puasa Ramadan. Nah, maka rencanakan aktivitas-aktivitas untuk anak kita yang kira-kira bisa menumpahkan energi dia itu dengan gerakan-gerakan fisik. Antara lain mungkin adanya jadwal untuk membersihkan rumah, atau mungkin adanya jadwal untuk lari pagi dan sebagainya, atau mungkin kegiatan yang lain. Pokoknya yang intinya jangan sampai energi anak kita ini tertampung di situ nggak digunakan, itu bisa memunculkan sesuatu dorongan-dorongan yang kadang-kala itu bisa menyimpang. Itu mungkin cara yang bisa kita lakukan. Baik, sepertinya waktu juga sudah membatasi kita, Sat. Mungkin kesimpulan terakhir, Sat, yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang ada apa dengan remaja, Sat? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa munculnya remaja itu sebenarnya adalah salah satu indikasi bahwa sistem pendidikan yang kita terapkan belum berhasil. Yang seharusnya mereka balik kita sudah panen ya, tanda kutip panen, yaitu mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, menjadi pemuda yang sudah duduk taat beribadah, yang sudah memiliki karya, mereka pembelajar inovatif, tapi ternyata belum dimiliki, masih seperti anak-anak. Makanya kita perlu koreksi kepada diri kita masing-masing bahwa mari kita perbaiki ulang ya, yang belum sempurna kita sempurnakan dalam sistem pendidikan kita sesuai dengan fase mereka ya. Jadi yang menyebabkan munculnya balik tapi belum akil tadi itu karena karakter-karakter yang seharusnya tumbuh sebelum balik itu nggak tumbuh, ya nggak tumbuh sesuai dengan fasenya masing-masing. Makanya dalam pendidikan itu ada fase-fase, ya antara lain 0 sampai 7 tahun itu adalah penumbuhan persepsi bagi mereka, ya di mana mereka masih puncak-puncaknya egosentris mereka, mereka belum paham tentang hal baik mana yang buruk mana yang baik itu nggak bisa membedakan. Nanti setelah itu usia 7 sampai 10 tahun itu adalah fase tamyiz, itu sudah rasa ingin tahunya muncul, ya itu makanya fase tamyiz ini adalah fase masa emas untuk menumbuhkan karakter belajar anak. Harapannya dia akan menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, kemudian setelah 10 tahun itu menjelang balik, mereka sudah mulai, kalau anak-anak yang sudah usia ini sudah bahasa Jawanya itu sudah ngerti bagus gitu ya. Sudah mulai berdandan ya, yang tadinya mungkin mandi aja susah, sekarang kalau mandi lama banget karena apa? Ingin menghias dirinya ya. Rambutnya mungkin disisir rapi, itu sudah mulai tampak, itu menandakan bahwa dia sudah menjelang balik. Nah, maka usia-usia fase-fase 10 sampai balik ini fase-fase penumbuhan bakat mereka. Nah, sehingga tiga karakter ini, yaitu karakter keimanan, karakter belajar, dan bakat, itu sudah tumbuh ketika mereka balik. Nah, sehingga begitu balik mereka sudah tunduk taat beribadah karena sejak awal sudah ditumbuhkan akidahnya. Dan mereka sudah berkarya karena sejak 10 tahun dia sudah dijuruskan ya, sehingga sudah tahu karyanya bahwa aku adalah bidangnya ini. Nah, sehingga diharapkan begitu balik mereka betul-betul menjadi seorang yang sudah apa namanya dewasa, seorang menjadi seorang pemuda sebagaimana dulu para sahabat ya. Ya, sahabat Zaid bin Tsabit ya, dia sudah menjadi penerjemah Rasulullah sudah pada usia belia sekali. Walaupun beliau mendaftarkan ingin ikut berperang gak diterima karena badannya kecil, itu berarti kan Rasulullah mengakui bahwa Mang Zaid bin Tsabit itu bukan sebagai seorang prajurit tapi telah menjadi seorang ahli di bidang bahasa, yaitu diakui. Nah, dan akhirnya Zaid bin Tsabit bisa berperan ya, termasuk kepada sahabat yang muda itu Usamah bin Zaid ya, yang ternyata kemampuan memimpinnya itu besar sekali, maka ditunjuk menjadi seorang panglima pada usia 18 tahun. Nah, itu banyak contoh dan masih banyak sekali kisah-kisah sahabat yang menunjukkan bahwa mereka itu menghibat pada usia belia ya. Karena apa? Karena metode pendidikan yang Rasulullah kembang, yang di Rasulullah terapkan pada para sahabat itu sesuai dengan fase-fasenya, ya. Sehingga begitu balik semua karakter sudah tumbuh dan betul-betul setelah balik menjadi dewasa dan setelah menjadi mukallaf, ya. Setelah baliknya menjadi mukallaf, betul-betul dia bisa memikul beban, ya. Baik beban dalam menghidupi dirinya, baik beban dalam menjalankan syariat itu sudah mampu karena sudah dididikkan sebelumnya. Nah, apa yang harus menjadi koreksi kita dalam pendidikan kita saat ini yang ternyata munculnya mereka itu adalah remaja, ya, bukan pemuda, itu karena antara lain saat ini kita masih banyak menyamaratakan mereka, jadi kurikulum yang selalu disamaratakan padahal mereka beda-beda, sehingga anak yang tidak cocok dengan bidang kognitif akhirnya mereka dianggap anak bodoh, padahal semua anak itu hebat dan mereka ingin mereka diakui. Nah, makanya kita perlu apa namanya memperhatikan masing-masing personal murid kita bahwa mereka itu beda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembebanan kurikulum kita pada anak-anak kita itu disesuaikan usianya, ya. Seharusnya usia-usia TK itu tidak harus mereka bisa baca tulis, seharusnya, karena fase-fase itu adalah untuk menumbuhkan mereka itu senang terhadap sesuatu, ya. Kalau dalam ilmu syariat itu ditumbuhkan mahabbah ketika itu, ya. Dia selalu menganggap sesuatu itu indah, sesuatu itu menyenangkan, sesuatu itu asik. Nah, sehingga muncul persepsi bahwa Islam itu luar biasa, sholat itu menyenangkan. Nah, kemudian terus dikembangkan sampai akhirnya balik, ketiga karakter tersebut itu sudah tumbuh, ya, tumbuh disesuaikan dengan apa namanya karakter perkembangan mereka. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua, ya. Munculnya remaja ini sebenarnya bukan hal yang seharusnya ada, ya, karena sebelum tahun 60-an di Indonesia ini belum ada remaja. Di Indonesia itu muncul remaja ketika 60-an itu, ya. Itu buktinya kita lihat kakek nenek kita, ya, mereka sudah betul-betul siap menjadi seorang, walaupun mungkin pendidikan waktu itu kita katakan masih ketinggalan, ya. Teknologi masih apa adanya, ternyata mereka betul-betul setelah balik betul-betul menjadi akil, ya, menjadi dewasa mentalnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, terkait masalah pendidikan, ya. Jadi sejatinya intinya bahwa pendidikan kita ini sebenarnya adalah mengakilkan mereka bersamaan dengan balik mereka, sejatinya itu, ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita perlu adanya ketegaan kepada mereka pada waktu yang tepat, yaitu ketika mereka menjelang balik, jangan ketika mereka masih kecil, gitu, ya. Jadi istilahnya kalau dalam lari maraton itu kita akan kenceng banget lari itu setelah menjelang finish, ya. Kalau kita dari awal sudah kenceng sekali, nanti menjelang finish kita sudah lemah, gitu. Bahkan kalau pada anak-anak itu sudah bosan belajar karena dari kecil sudah dipaksa untuk belajar, itu istilahnya tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, ini dua hal ini yang mungkin menjadi koreksi kita agar nanti tidak muncul remaja, ya, pada generasi kita ini, sebab bangsa ini sangat butuh sekali para pemuda. Baik. Ya, ya, itu mungkin yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Dan sejatinya bahwa penanggung jawab utama dari munculnya remaja itu adalah sebenarnya bukan, ya, bukan sekolah sebenarnya, ya, bukan lembaga juga, bahkan mungkin bukan pemerintah, tapi yang nanti ditanya tentang masalah ini adalah kedua orang tua. Makanya marilah kita hebatkan, ya, umat ini dari rumah kita masing-masing, ya, antara lain dengan bagaimana remaja ini biar bisa cepat menjadi pemuda atau pemudi, ya, jangan berlama-lama, ya. Makin berlama-lama menjadi remaja makin membahayakan.